Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqala al-mu'allif asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Pembatal Islam kelima, kata Syekh, man abghada, barang siapa yang membenci, tidak menyukai, syai'an, sedikit saja, sesuatu hal, mimma ja'a bihi ar-rasul, dari yang apa yang dibawa oleh Rasul, dia membenci sesuatu hal dari yang syariat yang dibawa oleh Rasul, entah itu yang diwajibkan, yang disunnahkan, bahkan yang dimubahkan, ya, yang diwajibkan, yang disunahkan, atau yang dimubahkan. Dia membenci sesuatu hal saja dari yang dibawa oleh Rasul, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya. Dia mengamalkannya. Rasul SAW membawa syariat berupa jenggot, memelihara jenggot. Dia jenggotan juga, tapi dia benci jenggot. Benci dalam artian benci syariatnya. Bukan benci, gak suka karena kalau dia jenggotan nanti timbul penyakit. Bukan karena itu. Tapi karena dia ya, gak menyukai syariat memelihara jenggot. Walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya. Kafara, maka orang ini kafir. Maka orang ini kafir. Bisa dipahami sini? Pembatal Islam kelima ini. Nah, ini banyak terjadi nih kaum muslimin. Gak suka sama cadar. Ya, ada yang enggak suka, ada yang ngolok-ngolok. Kalau yang mengolok-ngolok di pembatal keberapa? Keenam setelah ini. Yang ngolok-ngolok, ada yang enggak suka. Bahkan ada yang double, enggak suka plus ngolok-ngolok. Karena dia enggak suka, akhirnya dia ngolok-ngolok. Ah, ini kafir murokab ini gitu. Ini iya dan billah. Ada yang enggak suka, dia enggak ngolok-ngolok tapi enggak suka. Apalagi contoh poligami. Poligami dibawa oleh Allah dan Rasul. Ya, ini dibolehkan. Ada yang gak suka. Tapi sebagian ibu-ibu gak suka juga. Ah, ibu-ibu gak sukanya itu bukan gak suka syariatnya. Sebagiannya. Ya itu gak sukanya apa? Kalau suaminya. Kalau suaminya. Saya gak benci poligami, kata Umahan. Enggak, kita gak suka. Silakan, tapi asal jangan suami saya. Nah artinya ini apa? Dia tidak terjatuh ke dalam pembatal ini. Nah tapi kalau dia gak suka syariatnya, sekarang zamannya udah beda, udah segala macam, gak suka. Sunnah Rasul kan banyak, kata dia. Ngapain sih mesti yang itu? Itu yang gak suka saya. Kelas. Kasih bayan, penjelasan. Ngotot juga, ya udah apalagi. Ngasih penjelasan. Kasih penjelasan ke dia. Tapi kebanyakan kalau kaum muslimin, muslimatnya, itu bukan enggak suka syariatnya. Tapi kalau suaminya gitu. Ya, Pak Anwar gitu ya. begitu. Ya, Pak Hedi. Iya. Ya, begitu jadi. Istri antum setuju poligami. Setuju poligami, tapi enggak suka kalau antum yang poligami kan? Gitu ya. Udah dicatat, dapat poin enggak apa-apa. Kemajuan. Ya. Nanti perlahan-lahan gitu ya. Baik, kita baca aja asy-syarhu, penjelasannya. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Mas Edward, tafadhal Edward. Dalilu qawluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. ay abtalaha fadalla ala anna buddu syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun 'anil islami wa annahu yahbitul 'amala wa dhalika anna usul al-imani wa arkanihi al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi faman naqqasa syai'an minha lam yakun mu'minan wal muradu biqawlihi karihu ma anzalallahu yashmalul qur'ana wa yashmalul sunnata allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal ladzi anzalallahu ala ismaini hasbullah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hal ini, yaitu penjel pembatal kelima, siapa yang membenci, tidak menyukai sesuatu hal dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Dalilnya ialah firman Allah di surah Muhammad, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itu karena mereka membenci, tidak menyukai dari apa yang dibawa, yang Allah turunkan berupa syariatnya, kewajibannya, sunnahnya, mustahabnya, maupun mubahnya. Fa'ahbata a'malahum. Maka Allah akan menggugurkan, menghapus semua amal-amal mereka. Ayat Abu Talha, yaitu Allah membatalkan amal mereka semua. Fadalla ala anna bughda syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini menunjukkan bahwa membenci sesuatu hal dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah riddatun, kemurtadan, anil Islam, dari agama Islam. Wa annahu yuhbitul amala, dan hal tersebut akan menghapuskan, menggugurkan amal-amal. Wa dzalika anna usulal iman, yang demikian itu bahwa prinsip-prinsip keimanan, wa arkanahu, rukun-rukunnya, ialah iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga qadar, takdirnya. Apakah takdir itu takdir yang baik atau yang buruk? Faman naqqasa syai'an minha, maka barang siapa, ya, barang siapa yang dia mentengkis, meremehkan, ya, meremehkan sesuatu hal sedikit saja dari syariat tersebut, rukun-rukun iman tersebut, lam yakun mu'minan, maka dia bukanlah orang yang beriman. Maka yang dimaksud dengan firman Allah karihu man sallallahu, mereka membenci apa yang Allah turunkan, itu mencakup Quran, mencakup sunnah, allati ja'a biha ar-rasul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka yang Allah turunkan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang Allah turunkan terbagi menjadi dua bagian. Nah, repeat aja. Min maso diri. Itu mafail, dia boleh kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Isim ghairu munsharif boleh dikasroh di dua keadaan. Sebagai mudhofun, sebagai mudhof, bukan mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaih tetap bil fathah. Misalkan itu mengatakan arbatu masailah, masail, walaupun dia mudhofun ilaih. Ini yang pertama sebagai mudhof. Yang kedua apa? Kalau ada al, alif lam, wala tubashirhum, wala tubashiruhunna, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi al masajid, atau masajidi, masajidi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. hasbu. Baik, perhatikan. Yang Allah turunkan terbagi menjadi dua. Ini terkait tentang mereka membenci apa yang Allah turunkan. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu terbagi menjadi dua. Ada Quran, inilah wahyu yang pertama. Dan inilah sumber awal dari sumber-sumber Islam. Sumber hukum Islam itu, kalau sumber hukum dalam berakidah, bermanhaj itu tiga. Yang pertama Quran, sunnah, ijma. Nah, kalau sumber hukum Islam dalam berfikih banyak. Nah, yang disepakati tiga, Quran, sunnah, ijma. Nah, yang lainnya ada masalahul mursalah, ada al-istihsan, ada al-qiyas. Nah, jumhur menetapkan 4 tambah 1 qiyas. Ya. Nah, tapi tetap sumber rujukan utama dalam Islam baik berfikih maupun berprinsip itu adalah yang pertama apa? Quran. Ya. Nah, kalau Asy'ariyah sumber rujukan mereka dalam berprinsip akal. Yaitu apa? Akal. Akal enggak sesuai dengan akal enggak? Nah, akal mereka yang jadi juri. Sehingga mereka bebas mentahrim ayat-ayat sifat yang enggak sesuai dengan akal mereka. Oh, ini indikasinya tasbih, palingkan, tahrim. Nah. Oh, ini sesuai nih akal mereka. Nah, makanya cuman sekian sifat saja yang ditetapkan, yang lainnya tahrim. Ya. Kemudian yang kedua, kisim yang kedua as-sunnah allati jaa biha ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang di Allah turunkan termasuk sunnah. Yaitu yang ya, sunnah ini ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wahyu min Allah, karena sunnah itu juga wahyu dari Allah. Allah taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yantiqu mengucapkan bertutur kata dari hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ma kharaja anni illa bihaq, ketika mengisyaratkan ke murid dia, tidak ada yang keluar dari lisanku ini melainkan semua adalah kebenaran. Dan Allah taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul," dan apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian, "fakhudhu," maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang beliau larang terhadap kalian, maka "fantahu," tinggalkanlah. Fasunnah hiyal wahyu tsani. Sunnah adalah wahyu yang kedua. Wal masdarus tsani, masdar yang kedua, sumber rujukan hukum yang kedua, min masadiril Islam, dari berbagai rujukan sumber hukum dalam Islam. Nah, kemudian tafadhal dibaca di sini ya, berikutnya. Nah, Pas Panji, tafadhal. صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضيان محبة ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وضد شيء مما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي ضد الله جل وعلا أو ضد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ردة وكفر بالله عز وجل والواجب على المسلم أن يحب ما جاء عن الله من القرآن ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة تبعا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين فإن كره شيئا من ذلك فهذا دليل على عدم إيمانه وقوله ولو عمل به أي فإنه لا يكون مؤمنا فإن المنافقين لما كانوا يبغضون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يبغضون الوحي المنزل ولا يريدونه حسبك شكرا. Coba sambung ke sini. Ya. Sabit. Maqala li'annahum takiyatun wa illa fahum fi dirarati qararah qararati anfusihim yunkiruna al-Qur'ana wa sunnata wa lihada hakamallahu alayhim bi kufrihim wa annahum fi dakhil asfali min an-nar ma annahum ya'maluna bi-dhahiri kitabi wa sunnati lakin lamma kanu yuduna dhalik fi qulubihim saru kufaran ashadda al-kufri wa adabuhum ashadda al-kufri ashadda al-adabi wa fahum fi dhaki asfali minna. Nah, dari mana tadi ya? Fahabbatullahi wa mahabbatu ma anzalahu a'zamu anwa'il ibadah. Maka mencintai Allah, mencintai apa yang Allah turunkan adalah sebesar-besarnya jenis ibadah. Jenis ibadah yang paling besar yaitu mencintai Allah, mencintai apa yang Allah turunkan. Ini kebalikannya, malah gak suka sama yang Allah turunkan. Nah, ini nyungsep. Nah, ini lainnya. Harusnya jadi manzilah yang tinggi. Ini jenis ibadah yang paling tinggi. Ketika benci, ke bawah langsung. Summa mahabbatur rasuli, kemudian mencintai rasul. Wa mahabbatus sunnati, dan mencintai sunnah beliau. Ini adalah bagian dari jenis ibadah yang paling besar. Maka mencintai Allah, mencintai rasulnya, yaqtadiyani, maka ini berkonsekuensi ya, mahabbata maja'anillahi wa rasulih, mencintai Allah dan rasulnya, konsekuensinya mencintai apa yang dibawa oleh Allah dan rasul, berupa syariat Islam. Ya, oh masya Allah, calon pengantin bajunya pas banget lagi, udah tinggal pakai peci hitam akad aja dah. Mana lagi tadi? Iklan lewat. Mana lagi tadi sekarang? Hah? Oh, nih. Wa bughdu syai'in mimma ja'a anillahi aw ja'a anir rasuli, maka membenci sesuatu hal saja dari apa yang dibawa oleh rasulnya, yang dibawa oleh Allah dan rasulnya, maka yaqtadi bughdallah. Maka ini konsekuensinya apa? Berarti membenci Allah atau membenci Rasulullah. Fahada riddatun wa kufrun billah, maka inilah kemurtatan dan kekufuran kepada Allah. Ini penting ini. Ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, tanda cinta kepada Allah apa kata Allah Ta'ala? Fattabi'uni, ikutilah aku. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi, mencintai apa yang dibawa Nabi, mengamalkan apa yang dibawa Nabi, itu bagian dari mencintai Allah. Ya, maka tidak menyukai apa yang dibawa Nabi, bagian dari membenci Allah. Ya, bagian dari membenci Allah. Nah, ini penting ini. Ya, ini penting sekali ini. Walaupun dia mengamalkan, tapi dia gak suka, kekufuran. Makanya kalau ada amal, entah wajib, entah sunnah, kalau kita belum mampu mengamalkannya, ya sudah, beristighfar. Ini udah gak mampu mengamalkan, ya, dia benci lagi. Allah musta'an. Dia benci lagi. Ya, gak mampu berjenggot. Mencela orang yang berjenggot. Menghina, double, hina dulu, benci, gak suka, double tuh, pembatal kelima, pembatal keenam. Kalau ini benci, pembatal keenam apa? Meledek, mengolok-olok. Mana lagi tadi? Fal wajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi segenap muslim, ayyuhibba ma jaa'a 'anillahi minal Qur'an wa yuhibba ma jaa'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam minas sunnah tab'an li mahabbatillahi wa rasulih. Maka yang wajib bagi setiap muslim, dia mesti mencintai apa yang Allah turunkan, apa yang diberi Allah dari Al-Qur'an, ya berupa Qur'an, atau dia mencintai apa yang dibawa Rasul berupa sunnah, dalam rangka mengikuti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Karena mencintai apa yang Allah turunkan itu bagian dari mencintai Allah. Mencintai apa yang dibawa Rasul bagian dari mencintai Rasul. Ada orang cinta Rasul, bikin album cinta Rasul. Sama sunnah Rasul dia gak suka. Benci. Nah itu sama aja benci Rasul. Itu benci Rasul, bahkan benci Allah. Benci Allah. Karena mengikuti Rasul itu tanda cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Apa balasannya? Allah akan mencintai kalian. Apalagi wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni apa? Dzunub, jamak. Bukan dzanbun, tapi dzunub, dosa-dosa kalian. Nah, ini maka mengikuti apa yang dibawa Rasul menyebabkan ampunan. Wa mahabbatu hadza, mana halaman berikutnya ya? Dan mencintai wa mahabbatu hadza dini, dan mencintai agama ini. Fa in kariha syai'an min dzalika fahada dalilun ala adami imani. Maka membenci sedikit saja sesuatu hal dari yang demikian itu semua, membenci agama ini, membenci Quran, membenci sunnah, atau sedikit saja dari ajaran yang terkandung di Quran dan sunnah, berupa kewajiban, berupa sunnah, berupa apa lagi, hal-hal yang mustahab atau yang mubah, maka ini menunjukkan ala adami imanihi, menunjukkan atas ketiadaan keimanan dia. Walau amila bihi, kata Syekh, walaupun dia mengamalkannya, ai fa inna la yakunu mu'minan, dia pun tidak menjadi mukmin. Munafiqun, kata Syekh, lamma kanu yubghiduna Allah wa rasulah, ketika mereka membenci Allah dan Rasulnya, wa kanu yubghiduna al-wahya al-munazzala wa la yuriduna, ketika mereka membenci wahyu yang diturunkan oleh Allah dan mereka tidak menghendakinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, jika dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, kita mengamalkan kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ra'aital munafikina yasudduna 'anka sududa. Maka engkau akan melihat munafik. Mereka akan menghalang-halangi orang-orang tersebut dari engkau dengan penghalangan yang keras. Jadi Rasulullah SAW mengajak manusia untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Munafik akan menghalang-halangi manusia tersebut dari mengikuti Allah dan Rasulnya. Limada yasuddun, kenapa mereka menghalang-halangi? Li'annahum yubghiduna al-kitaba was-sunnata, karena mereka membenci Al-Qur'an dan sunnah. Wa in kanu ya'maluna bihi ma fi dhahir, walaupun mereka mengamalkan Qur'an dan sunnah tadi keduanya secara zahir, secara lahiriah. Lakin yubghiduna dzalika bi qulubihim, namun mereka membenci Quran dan sunnah tersebut di kalbu mereka, batinnya. Wa amaluhum fi dzahir, nah amalan mereka zahir, walaupun mereka jenggotan tapi mereka membenci jenggot, ya mereka memakai hijab tapi mereka membenci hijab, itu zahir. La yufidu syai', enggak memberikan faedah apa-apa. Li'annahu taqiyatun, karena itu hanya taqiyah, ya wa junnatun tameng. Lihat ikhwan, Di kalangan liberal, para betina-betina kafir liberal itu, mereka kebanyakan mayoritas pakai kerudung. Benar enggak? Benar, pakai kerudung. Ya, pakai kerudung. Mau siapa yang mana? Yang nenek-nenek itu. Ah, kelas, enggak ada namanya mulia itu. Enggak ada kemuliaan bagi dia, ya. La syarafa, enggak ada kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak ada kemuliaan. Itu. Ya, enggak paham dia isyarat. Udah main handphone. itu. Ah, itu. Ya. Mana tadi? Ya, yang tadi itu. Wanita yang enggak ada kemuliaan itu. Pakai kerudung dia. Tapi hari-hari dia apa? Membenci syariat. Ya. Cita-cita dia apa? Menghapus syariat. Cita-cita dia apa? Menerapkan hukum-hukum yang bertabrakan dengan syariat agar diterapkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Supaya dilegalkan pernikahan beda agama, muslimah boleh kawin sama lelaki kafir, bahkan dibolehkan nikah sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tiap hari kerjaannya menentang poligami, menentang syariat, ya dan billah. Ini apa lagi ini? Hah? Mau dikasih uzur apa lagi ini? Hah? Allahu musta'an. Nah ini, nah dia pakai kerudung. Kalau ditanya aktivitasnya apa, Mbok? Pengajar, dosen di IAIN. IAIN. Bukan UIN, IAIN. Ingkar Allah, ingkar Nabi. Pengajar situ, wah, muslim, universitas Islam, pakai kerudung, ustazah. Ustazah, apalagi ada embel-embel profesor, doktor. Subhanallah. Nah ini, ya, amalan dia zahir. Amalan dia zahir, maka bahkan dia sholat juga. Dia sholat, maka enggak berikan faedah. Itu cuma takiyah, takiyah. Takiyah. Benar ya ikhwah, di kalangan para kafirah liberal, ya, betina-betina liberal yang kafir, itu kebanyakan mereka pakai kerudung. Ya, mereka pakai kerudung ya ikhwah. Itu cuma tameng. Tameng. Ha, wa illa fahum fi qararati anfusihim yubghidun al-Qur'ana was-sunnah. Padahal mereka di relung kalbu diri mereka, fi qararah dalam pengakuan diri mereka yang asli, itu mereka membenci Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah Allah menghukumi mereka, memvonis mereka bikufrihim, dengan kekafiran mereka. Wa annahum fi darkil asfari minan nar, bahwa mereka ada di kerak neraka yang paling bawah. Ma annahum ya'maluna fi dhahir bil kitabi was sunnah, padahal mereka mengamalkan secara dhahir, mengamalkan apa? Quran Sunnah di hadapan Nabi, di bawah bimbingan Nabi lagi. Sholat bersama Nabi. Nabi bersabda istawu wa la taqtarifu. Mereka ikut rapatin shaf. Mereka ikut rapatin shaf. Dengar takbir Rasulullah. Allahu Akbar. Mereka ngamalin hadis. Innama ju'ilal imamu liyutama bih. Wa idza kabbara fakabbir wa idza qara'a farka'u wa idza qara'a fastami'u wa idza raka'a farka'u. Ngamalin. Jika imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Munafik juga takbir kan? Enggak ada riwayat munafik enggak mau takbir. Enggak ada. Ketika zuhur, asar, ya, maghrib bersalat bersama kaum muslimin, enggak ada munafikun ketika Rasulullah bertakbir bersama para sahabat untuk salat takbiratul ihram, takbir intiqal, munafik itu ngeyel, enggak ada riwayatnya. Ketika salam munafik enggak ada riwayatnya enggak mau salam. Salam juga. Ya. Bahkan sebagian mereka ikut jihad. Walaupun cuma jadi apa? Jadi istilahnya apa? Duri dalam daging, ngompor-ngomporin. Oh, ini udah coba dengerin kita ngomong katanya. Nah, ya dan bila. Mana lagi tadi? Lakin lama kanu yubghiduna dzalika fi qulubihim sar kufaran asyadul kufra asyadul kufri. Maka ketika mereka membenci, membenci Quran dan Sunnah di kalbu mereka, maka jadilah mereka orang-orang kafir yang sangat dahsyat kekafirannya. Wa adabuhum asyaddul adab. Adab mereka adalah adab yang paling pedih. Dan mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Tafadhal Mas Fauzi, dibaca. أما الكفار الأصليون فهم من الأصل يبغضون الرسالات والكتب قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قالوا يكفينا ma wajadna alaihi aba'ana minal adati wal ahkamil jahiliyyati. Wa fil ayatil ukhra, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yatadun. Falladzina yu'ridhuna ma anzalallahu azza wa jalla ala fariqaini. Al-fariqul awwali awwalu al-kuffarul asliyuna wa hadhihi maqalatuhum. Al-fariqul tsani alladhi yad'un alladhina yad'una al-islam wa hum al-munafiquna wa qad taqaddamat maqalatuhum. Nah, idda'a yad'i, mengklaim, mengaku gitu. Terus lanjut di sini. Ya. Albar. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقولون سمعنا وأطعنا لأنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجدون في أنفسهم حرجا من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي لا يجدون في أنفسهم وقلوبهم حرجا فلا يكتفون بالاتيان الظاهري بل ينقادون ظاهرا وباطنا ويحبون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يعتمدون على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه الحق والعدل وأن عاقبته حميدة فهم لا يقدمون شيئا على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو خالف أهواءهم ورغباتهم حسبك cukup. نعم. Dari mana tadi? Amal kufarul asliyun. Adapun orang-orang kafir asli, ya memang aslinya kafir. Dari kalangan Yahudi, Ahlul Kitab maupun musyrikin. Fahum minal asal, mereka memang asalnya itu membenci risalati wal kutubah. Membenci risalah syariat ini. Membenci kitab-kitab. Allah Ta'ala berfirman, apabila wa idza qila lahum ta'alu, apabila mereka diseru, dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian ila ma anzalallahu wa ila rasul, kepada apa yang Allah turunkan kepada rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami cukup mendapat apa, kami cukup pada apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah bapak-bapak mereka, ya, apakah andaikan bapak-bapak mereka itu tidak ngerti sedikit pun, tidak dapat hidayah sedikit pun, mereka tetap ngikutin bapak nenek moyang mereka? Qalu yakfina ma wajadna 'alaihi abana min al-'adat wal ahkam al-jahiliyah. Ya, mereka menyatakan kami cukup, ya, pada apa yang kami dapati dari nenek moyang kami berupa adat, hukum-hukum jahiliyah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'id, ini sama ya, semana. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Jika dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami hanya mengikuti apa yang dibawa oleh bapak nenek moyang kami. Awala kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah bapak nenek moyang mereka itu yang enggak mengerti sedikit pun, enggak dapat hidayah sedikit pun, mereka tetap ikutin? Fal ladzina yabghiduna ma anzalallahu 'ala fariqain. Maka orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan itu ya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kufar asliyun, orang-orang kafir asli. Inilah maqalatuhum, inilah pembicaraan, inilah maqalatuhum, pembahasan tentang mereka ini. Ya. Yang kedua alladzina yad'una al-islam. wahum munafiqun. Yang mereka mengklaim mereka lah Islam, mereka lah orang-orang munafik. Wa qad taqaddamat maqalatuhum, telah berlalu ya penjelasan tentang pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka. Amal mu'minun, adapun orang yang beriman. Ya, jadi apa? Orang yang membenci apa yang Allah turunkan berarti dia enggak lepas dari kafir asli atau munafik. Nah, itu aja. Kalau mukmin enggak ada ceritanya. Mukmin itu ceritanya yang membenci apa yang Allah turunkan enggak ada. Ya enggak beriman dong, namanya mukmin, isim fa'il amana, amana yu'minu ya. Enggak Islam dong, Islam kan berserah diri, aslama yuslim, berserah diri, enggak Islam. Kok berserah diri malah benci? Itu enggak berserah diri namanya. Pura-pura. Adapun orang beriman, mereka mencintai apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun. Ya, agar Allah dan Rasulnya itu menghukumi mereka, maka mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Yaqulun, mereka mengatakan kami mendengar, kami mentaati. Li'annahum yuhibbuna ma ja'anillahi wa rasulih. Karena mereka mencintai apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Wa la yajiduna fi anfusihim harajan min hukmillah wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak didapati di diri-diri mereka keberatan dari apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. La yajiduna fi anfusihim harajan. Ya. Kemudian, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemberi keputusan dari perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajiduna fi anfusihim haraja. Kemudian tidak didapati di diri-diri mereka keberatan. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. La yajiduna fi anfusihim wa qulubihim harajan. Itu tidak didapati di diri mereka, kalbu mereka keberatan, enggak dongkol, terima. Fala yaktafuna bil inqiyad. Ya, maka mereka tidak mencukupkan diri hanya patuh saja, adzahir secara zahir, bal yanquduna zahiran wa batinan. Bahkan mereka kaum mukminin ini patuh kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan dan Rasulnya turunkan, lahir batin. Lahir batin, zahiran wa batinan. Zahirnya mengamalkan, batinnya menerima, enggak ada keberatan sedikit pun. Enggak ada keberatan sedikit pun. Subhanallah. Ah, ini luar biasa ini. Wa yuhibbuna hukmallahi wa hukma rasulih, zahiran wa batinan. Mereka mencintai hukum Allah dan Rasulnya lahir batin. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, fala ya'tariduna ala hukmillahi wa rasulih. Mereka tidak pernah menentang hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Yanahum ya'maluna annahu al-haq wal adl, karena mereka mengetahui bahwasanya hukum Allah itulah yang benar, itulah yang adil. Ini ada sambungan dengan pembatal keempat kemarin, ya, berhukum dengan hukum Allah. Kalau orang beriman tahu hukum Allah cocok kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan di pembatal Islam yang keempat kemarin, orang-orang yang menyatakan hukum Allah sudah tidak sesuai, ya, ini ada ketidaksukaan. Sudah tidak sesuai, apa hukumnya? Kufur. Hukumnya kufur. Nah, enggak boleh. Nah, orang beriman meyakini hukum Allah yang benar, hukum Allah yang adil, dicinta. Wa anna akibatahu hamidatun. Ya, dampaknya itu, nah, ini indah, pujian. Terpuji. Ini sampai sini ya? La yuqaddimuna syai'an ala hukmillahi wa rasulih. Ya, mereka tidak mendahulukan sesuatu apapun daripada hukum Allah dan Rasulnya, walaupun itu menyelisihi hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Sudah sampai di sini ya? Ya. Nah, berarti sekarang dibaca dari fahum yatrukuna ara'ahum. Itu ya. Mas Arif, tafadhol. وَيَقْبَلُونَ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ sallallahu alaihi wasallam. Itu dari wazan alifa ya'lafu. Wa ya'lafuna al-kitaba wa sunnata. Wa yuhibbuna wa yashtaquna ila al-kitabi wa sunnati ashadda mimma yashtaquna ila al-ta'ami wa al-sharabi. Mimma yuhibbuhum min al-mahabbati li kitabillahi رسولنا في رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف المنافقين، فإنهم ينفرون. قالوا ينفرون nanti متعدي. فإنهم ينفرون من الكتاب والسنة وتعاملهما أو يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط. Nah, hasbuk, cukup. Dari mana tadi bacanya? Mana? Wahum yatrukuna ra'ahum. Maka mereka meninggalkan, ini kok orang beriman ini ya. Orang beriman, mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka. Keinginan-keinginan mereka. Mereka menerima hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengetahui ya kandungan di dalam hukum Allah dan Rasulnya berupa kebaikan. Kebaikan di mana? Ajilan wa ajilan. Yaitu dunia akhirat. Ya, haula'i humul mu'minun, mereka lah orang-orang beriman. Ya, mereka lah orang beriman. Idza balaghahum Allah wa rasuluh, apabila hukum Allah dan Rasulnya sampai kepada mereka. Ya, fa innahum la yuriduna bihi mabadilan abadan. Maka mereka tidak menghendaki adanya pengganti dari untuk dari keduanya selama-lamanya. Wala yu'sirun isar, lebih mendahulukan, dan mereka tidak mendahulukan ya daripada hukum daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya, tidak mendahulukan apa? Ayyamas dari sumber apapun au ayyahumin atau hukum apapun yang mereka lebih dahulukan daripada Al-Qur'an dan sunnah. Inilah sifat orang-orang beriman. Oleh karena itu, tajiduhum, Anda akan mendapati mereka. Mereka itu gimana? Yahrisun. Ya. Tajiduhum yahrisuna wa yaqbaluna ala ta'allumil kitabi wa sunnah. Mereka bersemangat. Mereka mereka menerima untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah. Ya. Kayaknya enggak enak yakbaluna ala ta'allu. Qabila yakbalu itu fi'il la muta'addi. Tadi antum bacanya apa Mas Arif? Ini enaknya apa? Akbal yukbilu. Iqbal menghadapkan diri untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Enaknya apa? Enaknya apa? Mereka menerima atau mereka menghadapkan diri mereka untuk belajar. Enaknya gimana? Dua-duanya bisa ya? Nah, enaknya yuk bilu. Sama sih. Bisa diartikan dua-duanya. Ya, mereka menerima atau mereka ya, menghadapkan diri mereka untuk belajar. Ya, bersimpuh. Ya, mempelajari Quran dan Sunnah. Dan mereka siap menanggung beban kelelahan, masyaqqah, kesulitan dalam proses belajar Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Li'annahum yuhibbunal kitab wa sunnah. Karena mereka mencintai Quran dan Sunnah. Wa ya'lafun, alifa ya'lafun. Alifa ya'lafun itu maknanya apa ya? Itu ya, tahada ya, tahadu ya, membiasakan diri, atau asyara yu'asyir ya, maknanya itu ya. Maka ya'lafun alkitab wa sunnah, mereka sudah ya, membiasakan diri berinteraksi dengan Quran dan Sunnah. Nah itu maknanya. Atau yuhibbuna, dan mereka mencintai, wa yashtaquna ila kitabil wa sunnah, dan mereka merindui Quran dan Sunnah. Asyadda mimma yashtaquna ila ta'am. Itu lebih rindu daripada mereka rindu kepada makanan, wasyarab, minuman. Lima fi qulubihim ila mahabbah, karena apa yang ada di kalbu mereka berupa kecintaan kepada Quran dan Sunnah. Ini berbeda dengan orang munafikin. Maka mereka lari dari Quran dan Sunnah atau mempelajari dari Quran dan Sunnah. Nanti di pembatal terakhir, yaitu pembatal Islam yang ke-10, yaitu a'rad, al-i'rad, berpaling dari mempelajari ilmu agama. Ya, kalau ada yang bilang mendingan enggak tahu daripada tahu. Oh, salah. Mendingan enggak tahu daripada tahu. Kalau lari enggak mau itu, konsekuensinya bukan cuma dosa, bisa murtad. Bisa murtad. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma arada anha. Inna minal mujrimina muntakimun. Antum pun sering baca itu Jumat di sini. Surah Sajdah. Wa man adlamu, itu Allah sebutkan. Siapa yang lebih zalim lagi? Ya. Daripada orang yang dzukira, yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, tsumma arada anha. Kemudian dia malah berpaling. Ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia bagi dia penghidupan yang dunia, doyik, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan dia dalam di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya. Nah, kalau berpaling bahaya. Jadi enggak benar ucapan orang, mendingan enggak tahu daripada tahu. Ya. Kalau tahu tetap melanggar, dia tidak menghalalkan. Ya, dia tidak menghalalkan. Kayak misalkan seorang yang berhukum dengan hukum togut, hukum setan. Semua selain hukum Allah adalah hukum setan. Maupun hukum yang dipakai di negara kita sendiri. Itu hukum setan semua, hukum togut. Nah, ini tahu ini. Tapi dia membenci hukum setan itu. Lebih mendahulukan hukum Allah. Menyatakan yang wajib, meyakini yang wajib, hukum Allah. Meyakini hukum setan yang diterapkan adalah hukum setan, togut. Ya. Tapi karena hawa nafsu, faktor politik, dan bla bla seterusnya, kafir enggak? Hah? Kan baru belajar kemarin, kafir enggak? Enggak. Cuman kufur asghar yang dikatakan oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, ya, fiskun duna fiskin. Nah, itu kufur yang tidak membuat kafir akbar. Ya. Nah ini, coba kalau bodoh amat gak tahu lah saya ngapain saya belajar Nauqidul Islam, daripada saya tahu ntar terjatuh, ini gak usah saya belajar. Nah, ini akhirnya terjatuh ke pembatas ke-10. Ya, jadi orang yang cinta pada Islam, dia mau belajar. Nah, sebaliknya munafik gak mau. Mereka lari dari Quran dan Sunnah, wa ta'allumihima, dan mempelajari keduanya. Aw yaqra'una al-Quran bi alsinatihim faqat, atau mereka baca Quran lewat lisan mereka saja. Sampai sini ya. Sampai sini. Lanjut berikutnya. Nah. Baik, tafadhal dibaca berikutnya di sini. Ya. Siapa? Si Dimas, baca Dimas. Dimas sudah sembuh. Sakit apa antum? Pusing mual. Waduh, sian banget. Emak enggak ada, bini enggak ada. Nah. Halo, tadi dulu balik bukunya dulu. Nah, terus? Wa inna ma yufarriqu bainal qur'ani ahlu fa'il ahlu qur'ani alladziina yaquluna la nahbalu illa al-qur'an li'anna al-qur'ana la yatfiqu la yatatarraqu la yatarraqu la yatarraqu. Memangnya di buku antum beda? Ah, ya tafa'al, tafa'al, ya tafa'alu. La yatatarraqu naqluhu ihtimalin. Ah, la yatatarraqu naqluhu ihtimalu. Naqluhu ihtimalu au syakku khilafi sunnati. Apa? Khilaf. Apa bacanya khilaf, Panji? Hah? Khilaf. Apa? Khilaf as-sunnah. Khilaf as-sunnah. Terus? Asani diha mudof. Asani diha as-syakki indahum. Hah? As-syakku indahum. As-syak mana asani diha as-syak nanam. Terus? Hasbuk, cukup, cukup. Dari mana Dimas bacanya tadi? Wa yanfirun, dan mereka lari dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman pada mereka, Allah berfirman tentang hal ini, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau melihat orang munafik akan menghalangi mereka dari engkau dengan sekeras-kerasnya. Wa idza qila lahum ta'ala yastaghfir lakum rasulullah lawau ru'usahum raitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila dikatakan pada mereka, mari Allah akan ya, Rasulullah akan memohonkan ampunan untuk kalian, ya, maka kepala mereka ini mereka akan ya akan menghalangi mereka dari engkau dengan sekeras-kerasnya. Hadhi alamatun, inilah tanda-tanda ala annahum yubghiduna kitabullahi wassunnati yubghiduna kitabullahi wassunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka membenci Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala farqa kama dzakar, dan tidak ada perbedaan sebagaimana yang kami telah sebutkan antara Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya adalah dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Dan sesungguhnya yang membedakan Quran dan Sunnah itu hanyalah ahlu dalal, orang-orang sesat, yang mereka menyatakan kita tidak menerima kecuali Quran saja, karena Quran itu apa namanya, gimana terjemahnya, la yatatarraqu naqlahu ihtimalun aw syakkun, ya, tidak. Gimana terjemahnya? Karena Quran kata mereka itu tidak ada ihtimal dalam kutipannya, tidak ada kemungkinan-kemungkinan ini, kemungkinan itu, ya, tidak ada apa namanya yang mengambil ada rujukannya, kutipannya itu ada ihtimal, ada syak, ada keraguan. Ya, ini berbeda dengan sunnah. Ya, kalau as-sunnah itu ya ada di situ syak. Ya tataraku ila asanidha asyakku indahum. Itu ada kemungkinan keraguan di sanadnya menurut mereka. Amma indal muslimin, adapun menurut kaum muslimin, maka ya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan ya pada sunnah sekali. Kenapa? Karena itu berdasarkan dari riwayat para perawi yang thiqat, yang terpercaya. Wal asbat, yang kokoh, kuat hafalannya. Wal huffat, orang-orang yang hafalannya kuat. Alladzina naqaluha bi amanatin, yang mereka mengutipnya, meriwayatkannya dengan secara amanah. Ya. Terus berikutnya Pak Anwar. Naqsu imanin kal khawariji wal mu'tazilati wasairi tawaihi fa innahum yashukuna fis sunnati ba'duhum yashukku fi ahadithil ahadi wa ba'duhum yashukku fi as-sunnati kulliha wa la yara laha makanatun wa yaquluna yakfina al-qur'ana wa ba'duhum yashukku fi ba'di sunnati fa yaqulu la naqbalu illa al-mutawatira min as-sunnati wa yarudduna akbar al-ahadi wa yaquluna hasbuk cukup. Nah, sambung berikutnya. Hadal dibaca di sini. Pak Hadi. La yuhtaju biha fil aqalidi li'annaha tufidu ad-dhanna bi za'mihim wal aqaidu tubna ala al-yaqin. Hasil, cukup. Nah, mana tadi? Dari mana Pak Anwar bacanya? Fahum la yashukun. Nah, ini sekarang Ahlus Sunnah, orang-orang beriman. Mereka tidak ragu terhadap hadis-hadis Rasul. Bahwasanya itu dari sisi Allah. Ada pun orang munafik yang terdapat di kalbu mereka kurang iman, semisal orang-orang Khawarij. Dan orang-orang yang terdapat kekurangan iman di kalbu mereka semisal Khawarij, Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lainnya, maka mereka meragukan sunnah. Ya, sebagian mereka meragukan hadis-hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang derajatnya di bawah mutawatir. Ya, misal mutawatir itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sekian jumlah perawi yang mereka itu disepakati tidak mungkin berdusta. Zaman dulu enggak ada grup WA. Kalau zaman sekarang bisa. Mereka kong kali kong. Tipu yuk, tipu si bulan yuk, kita bilang yang mereka dari ini sama. Ini Bukhari mendatangi imam di Mesir, mendatangi imam di Khurasan, mendatangi imam di Yaman, mendatangi. Ini mereka enggak mungkin bersepakat. Semuanya khabarnya sama. Ini namanya mutawatir dengan jumlah yang banyak. Ya. Sebagian menyatakan jumlahnya berapa? Di atas 10. Ya, di atas 30. Dan intinya dalam jumlah yang banyak, enggak ada kesepakatan berapa minimal. Ada menyatakan 313. Mengikuti jumlah pasukan perang Badar. Nah, di bawahnya ahad. Ahad itu yang di bawah jumlah itu. Tapi sahih. Ya, ahad. Ahad itu ada tiga bagian. Ahad, ada yang namanya masyhur, ada yang namanya aziz, ada yang namanya gharib. Ya. Diriwayatkan oleh ya, dua orang atau lebih, diriwayatkan oleh dua orang, kalau gharib oleh satu orang saja. Ya, gharib. Nah, semisal hadis innamal a'malu binniat itu hadis gharib, hanya Umar yang meriwayatkan. Tidak ada yang meriwayatkan ya kecuali satu orang. Ya, dari para perawi tidak ada yang meriwayatkan kecuali cuma satu orang. Nah, ahli sunnah meyakini ya, kalau sahih itu hadis Rasul. Nah, kemudian mana lagi tadi? Sebagian mereka meragukan tentang sunnah semuanya. Mereka memandang bahwasanya sunnah tidak memiliki makna kedudukan. Oleh karena itu mereka menyatakan kita cukup dengan Quran aja. Sebagian mereka ragu terhadap sunnah. Mereka mengatakan kita tidak menerima kecuali yang mutawatir saja dari sunnah. Mereka menolak khobar-khobar hadis-hadis ahad. Ya. Sampai sini ya. Mereka menyatakan ahad itu cuma memberikan faedah dzon, dugaan aja. Adapun alul haq, maka mereka menyatakan ma shoha anir rasul, selama hadis itu sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sawalkan mutawatiran wa ahadan, apakah itu mutawatir atau ahad, maka itu memberikan faedah ilmu dan yakin. Dan mereka berhujjah dengan hadis ahad tersebut di akidah, ibadah, muamalah. Ya, kalau kalangan ahli bidah hanya berhujjah dengan hadis mutawatir dalam bab akidah. Walaupun mereka dusta. Contohnya hadis nuzul. Hadis nuzul. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sisa sepertiga malam terakhir. Itu mutawatir. Nyatanya apa? Ahlu bid'ah yang mempersyaratkan mesti mutawatir pada akidah. Enggak beriman juga. Ya. Enggak beriman juga. Iya kan? Atau mereka takwil. Oh, yang turun bukan Allah, rahmatnya. Gimana rahmat turun? Kau Allah berfirman, man yaduni, siapa yang berdoa kepadaku, ya, fa astajibalahu, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlahu, siapa yang meminta ampun aku akan ampuni. Ya, wa man yu'tini, ya, wa man sa'alani, wa man fa'utiyalahu, fa'utiyahu, fa'utiyalahu, siapa yang meminta aku akan beri. Kalau turun rahmat, masa rahmat bisa berfirman kayak begitu? Masa rahmat bisa berfirman? Nah itu yang turun ialah zat Allah, ya, ke langit ke dunia. Mana lagi tadi? Li'annahum la yasukkuna fi, karena ahlu sunnah tidak meyakini, tidak meragukan hal tersebut. Adapun orang-orang yang sesat, mereka menyatakan sesungguhnya hadis-hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah pada bab akidah fil aqaid. Li'annaha tufidu dhon bizami bizami, karena itu cuma memberikan faedah dan ya dengan dugaan mereka. Sedangkan akidah itu benar adal yakin, itu dibangun di atas keyakinan. Nah, tafadhal Mas Manto. Ya. Yakin. Innahuma yufidani al-yakina. Innahuma yufidani al-yakina. Wa kalamullahi la yufidul yakina indahum. Wa sunnatu la yufidul la tufidu. Wa sunnatu la tufidul yakina indahum. Hada minal dolali wal intikas. Amma ahlu sunnati wal haqqi fayaquluna la sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam innahu yufidul yaqina wal wal ilma wa yahtaju bihi fil aqaidi wal ibadati wal muamalati la farqu fi dalika, la farqa fi dalika, la farqa fi dalika. Hadhihi tariqatun mudaf, hadhihi tariqatu ahli sunnati wal jamaah. Nah, lanjut Agus. Wal hasilu, wal hasilu an allazi yaqulu fi qalbihi Bukdun. Bukdun li syai'in mimma ja'a bihi Rasulullah. Bima ja'a bihi Rasulu. Mimma ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza dalilun ala nifaqihi. Nifaqihi wa ala adami imanihi. Wa in kana yad'i yad'il iman imana wa in kana ya'malu bi hadhihi ahadithi dhahiran madama annahu yubghiduha bi qalbihi fa inna hadha naqidun min nawaqidil islam. Wa fi hadhihi al-ayati ad-dalilu. Wa fi hadhihi al-ayati ad-dalilu ala dhalika qala subhanahu wa ta'ala wal ladina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum. Wa fi akhiris surati dhalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum hadha huwa as-sabab fa hadha naqidun min nawaqidil islami an yubghidha al-insanu syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan. Min al-ajib. Namun yang suatu hal yang mengherankan ya. Mereka membangun akidah mereka di atas ilmu kalam, ilmu mantik. Ini Asy'ariyah. Ya, Mu'tazilah. Membangun ilmu akidah mereka di atas ilmu kalam. Bahkan ini menjalar ya di buku-buku usul fikih. Yang diterapkan di buku-buku usul fikih Ahlussunnah sekalipun karena sudah terkontaminasi oleh buku-buku usul fikih Asy'ariyah. Lihat di buku-buku usul fikih Al-Waraqat misalkan. Yang dahulu bab kalam apa bab ikhbar? Hah. Siapa pernah belajar Waraqat? Dah ada belajar Waraqat. Masakin anda semua. Asal ada yang pernah belajar Waraqat. Di sini ada pernah, cuma orang-orangnya enggak ada yang ini. Tapi babul kalam itu awal-awal. Babul akhbar, hadis-hadis Rasul itu nomor 17 kalau enggak salah. Itu akhir. Kenapa mereka? Karena mereka mentakdim ya, kalam daripada nas, akal. Nah ini. Ini ditunjukkan lewat perilaku mereka di buku-buku usul fikih. Apalagi dalam bab akidah. As-Sanusi menjelaskan ulama Asy'ariyah, siapa yang menetapkan sifat berdasarkan zahir dari Quran dan Sunnah saja, murtadnya, kafir dia. Jadi gimana? Lihat, sesuai ma'akal apa enggak? Kalau sesuai ma'akal, isbat. Kalau enggak sesuai, takwil, tahrif. Nah ini buku Asy'ariyah juga punya, Nawaqidul Islam. Cuman kesyirikan di sisi mereka adalah menetapkan sifat berdasarkan zahir dari ayat. Nah, itu kesyirikan kata mereka. Kitab Tauhid Ibnu Huzaimah kata mereka itu kitab syirik. Ya, Ar-Razi yang menyatakan. Itu benar Ar-Razi yang menyatakan. Iya dan billah. Mana lagi? Yaqulun mereka mengatakan Quran Sunnah enggak memberikan faedah yakin. Kalau Allah tidak memberikan faedah yakin menurut mereka. Sunnah juga tidak memberikan faedah yakin. Ini kesesatan. Wal intikas. Intikas masdar kali intakas ayat takis. Kemunduran, perbuatan yang buruk. Nah itu. Adapun ahlu sunnah, ahlul haq, mereka menyatakan, selama itu sahih dari Nabi, maka itu memberikan faedah yakin. Ilmu diamalkan. Ya. Mereka berhujjah dengan bihi, dengan apa namanya hadis tersebut, selama itu sahih. Ya, walaupun ahad sekalipun dalam bab akidah, ibadat, muamalat, tidak ada perbedaan ya. Dalam hal ini inilah tarekahnya, jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Walhasil maka kesimpulannya bahwasanya orang-orang yang di kalbunya terdapat kebencian, ya, di kalbunya ada kebencian terhadap apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka inilah dalil atas kemunafikannya. Dalil atas ketiadaan iman di kalbunya. Walaupun dia mengklaim dia orang yang beriman, walaupun dia mengamalkan hadis-hadis tersebut secara zahir, namun selama dia membencinya di kalbunya, maka ini adalah pembatal Islam. Dia murtad. Maka ini dalam ayat ini terdapat dalil, ya, atas hal tersebut. Itu firman Allah, walladzina kafaru fata'san lahum wa dalla amalahum. Dan orang-orang kafir, fata'san, ta'san itu masdar mimi. Ya, antum mungkin kalau nyari di kampus enggak ketemu. Ketemu enggak? Enggak ada. Itu masdar mimi dari apa? Dari ta'isa, ya'tasu. Ya, ta'isun. Maknanya apa? Ya, sakota atau syakia itu maknanya. Dia maf'ul mutlak i'rabnya. Adapun orang-orang kafir, maka kecelakaan, ya, syaki, kesengsaraan lahum bagi mereka. Wa adalla amalahum. Ya, nah, amilnya mahdzuf. Amilnya ya dari fiilnya. Walladzina kafaru berarti apa? Ta'isu fata'san. Maka mereka kafir, mereka celaka. Wa adalla amalahum, dan Allah menyesatkan mereka. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbatu amalahum. Maka Allah menggugurkan amal mereka. Dzalika biannahum ittaba'u ma asqatallaha wa karihu ridwanah. Fa'ahbatu amalahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menyebabkan kemurkaan Allah. Maka Allah menggugurkan, ya, maka, dan mereka membenci keridhaan Allah, maka Allah menggugurkan amal mereka. Inilah sebabnya. Dan inilah pembatal dari berbagai pembatal keislaman, bahwa yaitu seseorang membenci sesuatu hal dari apa yang dibawa Rasul. Dari hal yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Benci poligami. Itu mubah. Poligami hukumnya berputar antara sunnah atau mubah. Ya, sunnah atau mubah bagi yang berhak. Nah itu diturunkan. Dibenci. Nah, ini murtad. Kecuali istri antum enggak suka kalau antum poligami. Orang lain suka. Oh, itu Rasul poligami, Nabi Ibrahim poligami. Suami saya jangan. Poligami boleh enggak, Bu? Boleh. Berarti suami Bu boleh, Bu. Oh, jangan. Asal suami saya. Asal jangan suami saya. Nah, itu enggak murtad, ya. Jangan dipahami, ya. Jadi pahami demikian. Ya, nanti antum nembak istri antum gitu. Pembatal Islam kelima nih. Ayo lo. Saya mau ta'adud. Gak suka nih. Waduh, bukan gitu. Dia cuma gak suka suaminya. Gak suka suaminya. Begitu Mas Manto. Kata Agib, maka ajarkan mencintai Allah. Ajarkan mencintai Allah lebih besar daripada mencintai suami. Karena ta'adud mengajarkan istri mencintai Allah lebih daripada mencintai misuhnya, suaminya. Itu Mas Manto. Gimana? Paham enggak Mas Manto? Paham. Ya, tuh langsung bunyi inbox. Mana lagi tadi? Wa qawluhu syai'an. Ya, wah, udah dikit lagi muadzan. Ya, Nugraha. Ya begitu. Begitu. Ulama jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Walakin law tabghada law tabghada syai'an minhu ka ba'dil ahadithi as-sahihati ats-tsabitati fa innahu yuhbitu a'malahu wa yantaqidu islamahu. Intaqadu yantaqidu itu fi'il lazim. Terus sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum fa'il dari yu'minu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi wal haditsu as-sahih sahahu wal haditsu sahahu al-imam an-nawawi takallama. Takallama alaihi ba'du. Ah, fa'il dari takallama. Ba'du ulama'i al-hafidh ibnu al-hafidhi ibni Rajabin rahimahullahu. Walakin tashhadu lahu al-ayatu. Dalika bi annahu lah, santai aja, atau baca ayat ada harokatnya aja, nyantai aja. Itu udah ngopi, kopi ada, apalagi baca ayat kan ayat ada harokatnya. Tegang amat sih. Ya. Emang jomblo ini menyebabkan kegoncangan. Aduh, ayo nyantai aja, nyantai. Udah cukup, nyantai aja. Tarik napas 6 menit. Jangan napas lagi. 6 menit baru keluar. Aduh, kopi udah ada, pasti penuh kopinya. Apalagi yang kurang? Gorengan. Hah? Ntar saya beli ini. Hah? Apa? Gado-gado. Ntar mau ngaji apa piknik? Aduh, baca Quran ada ayatnya. Itu ada ayat, ada harokatnya. Gak usah tegang, santai aja. Ya, kemudian Syai'an. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, barang siapa yang membenci sesuatu hal. Ya ini enggak mesti apa, enggak harus benci semua. Ayo begitu qul majak bi rasul. Baru dikatakan murtad. Enggak. Lakin law abghada syai'an minhu. Namun membenci sesuatu hal sedikit aja dari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semisal membenci sebagian hadis-hadis sahih, ya, maka itu akan membatalkan amalnya dan batal Islamnya. Dia suka semua syariat tapi dia enggak suka hijab. Saya gak suka loh, ada cadar kayak gitu, apaan sih? Wah ini. Ya. Gak suka jenggot. Gak suka motong kuku. Ya. Gak suka mandi janabah ketika mandi Jumatan. Ya. Gak suka, pokoknya semua sunnah sedikit saja. Dia benci apa yang dibawa oleh Rasul. Walaupun bukan sunnah, mubah. Maka ini menyebabkan batal Islamnya. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in. Namun takallama alaih, kalau takallama alaih itu isyara ala da'af. Ala tad'if. Namun sebagian ulama menelamahkan. Semisal Al-Hafidh Ibn Rajab. Namun, akan tetapi al-ayah menjadi syahid dalam hadis ini. Syahid itu penguat. Yaitu dhalika bi'annahum mentaba'u ma'asqatallahu wa fi'arihu ridwanah fa'ahbata amanahum. Ya, mereka membenci keridhaan Allah, maka Allah gugurkan dosa, maka Allah gugurkan amal mereka. Dan hawa mereka tidak mengikuti apa yang dibawa Rasul, oleh karena itulah Allah menggugurkan amal mereka. Dan ayat ini menjadi syahid atas, penguat atas hadis. Adzan zuhur, nanti lanjut lagi ibadah zuhur insyaallah. Ya subhanallahi wa bihamdihi.